Oke, you can dedes. Lanjut kembali. Asik dah. Iya. Goyang lagi. Tepuk tangannya mana buat Mas Brodin dan juga New Candidates.